kayak gila-gila. Hardcore. Pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Menggoda buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Ku gak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Ku gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda ditalak tiga sama suami, pilih mama muda. Mama muda, ditalak tiga segera ku nikahi. Mama muda, entahlah tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera ku